السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bersua bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadus Salihin, kitab yang sangat luar biasa dan terbukti diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk merubah banyak orang dari yang gak punya adab jadi punya adab, dari yang gak sabar jadi sabar, dari yang gak ikhlas jadi ikhlas, dari yang gak sayang sama orang jadi sayang sama orang, dan semua itu berkat taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui kitab yang ada di hadapan kita ini. Buku yang direkomendasikan oleh para ulama dan dikaji oleh para ulama-ulama besar. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk bersama kitab ini. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, merahmati keluarga orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai. Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, buku ini bukan buku yang tipis, tapi juga bukan buku yang berjilid-jilid. Maka untuk menyelesaikan dan mengamalkan butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan butuh semangat, butuh spirit, butuh kemauan. Karena kitab ini nggak secara umum bagi kita orang awam itu nggak bisa diselesaikan dalam 1-2 pekan. Oleh karena itu butuh, sekali lagi, setelah taufik dari Allah butuh semangat dan spirit. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Al-Imam Abu Nuaim membawakan ucapan Yazid. Beliau menyampaikan, lil abrari himam tuballikuhum a'mal albir. Orang-orang baik itu punya semangat, punya spirit, punya mental yang akan membuat mereka sampai pada amal-amal kebaikan dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَفَاكَ بِهِمَّةٍ دَعَتْكَ إِلَى خَيْرِ خَيْرًا. Dan cukuplah Anda dengan semangat Anda yang mengajak Anda kepada kebaikan. Dan itulah kebaikan itu sendiri. Jadi orang pembeda orang-orang baik, orang-orang soleh dengan selain mereka, setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka punya spirit, mereka punya semangat, mereka punya mental. Kalau kita bicara konteks Rasul, mereka punya semangat untuk menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin. Contoh, kalau konteksnya Riyadhus Shalihin, kalau konteksnya jadi hamba, mereka punya semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk berubah. Kalau konteksnya rumah tangga, mereka punya semangat untuk mempertahankan rumah tangga mereka di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja kalau mereka jadi ayah atau jadi ibu, mereka punya semangat untuk mendidik, semangat untuk memberikan yang terbaik buat anak mereka, semangat untuk mencetak anak yang soleh dan soleha. Kalau mereka dikasih tanggung jawab, mereka punya semangat untuk amanah, mereka jaga itu. Jadi hidup orang-orang baik itu penuh semangat tadi, bukan lesu, bukan malas-malesan, bukan pas kajian ngantuk, itu bukan ciri orang baik. Ciri orang baik itu semangat gitu loh. Dan waktu-waktu mereka itu penuh dengan atmosfer yang kaya akan semangat juang, semangat berubah gitu, bukan aduh hancur deh hidup gua, aduh gua malas deh, pasti lihat lagi ngantuk, lagi tidur, bukan. Ada waktunya tidur, tapi ketika itu tuh semangat mereka. Itu yang dijelaskan para ulama. Makanya setelah taufik dari Allah, kalau kita ingin menyelesaikan kitab ini, kita harus butuh semangat. Dan hidup itu baru bermakna kalau itu hadirin. Kalau hidup lemas gitu hadirin. Dan begitu juga bagi yang sedang sakit sekarang. Semoga Allah jaga dan semoga Allah sembuhkan. Semoga Allah berikan kesabaran. Harus semangat juang untuk sembuh dan bersyukur tentu saja. Dan harus ada semangat untuk mengisi waktu yang lagi isolasi, yang lagi karantina. Harus punya semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal soleh. Dan sampai kecilnya ruangan tempat kita isolasi itu menghalangi kita untuk berbuat, melakukan sesuatu, berkarya, melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Kita bisa sholat, kita bisa berzikir, kita bisa ikut kajian online. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kita bisa menulis bagi yang punya ilmu atau punya sesuatu ide. Kita bisa buat master plan untuk ke depan. Kita bisa muhasabah. Ada banyak hal hadirin. Ada banyak hal. Khususnya bagi orang-orang yang selama ini gak pernah punya waktu untuk menyendiri, itu kalau benar-benar dikasih taufik sama Allah lalu minta pertolongan sama Allah, itu isolasi seminggu gak cukup loh untuk bermuhasabah, lalu ngelihat ke depan, cetak biru ke depan tuh bagaimana, terus master plan ke depan tuh bagaimana, terus didudukan satu-satu, lalu ingat-ingat dosa, ingat kekhilafan, lalu apa aja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus dipertahankan. Jadi sehingga kita benar-benar merasa semua apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik buat kita. Dan bagi yang Allah kasih kesehatan, maksimalkan baik-baik, bersyukur sama Allah SWT, dan hidup itu produktif. Itu orang-orang baik itu demikian. Itu lil abrari himamun tuballighum a'mal albir. Orang-orang baik itu tuh punya kesamaan hadirin. Mereka tuh punya semangat gitu. Mereka bukan orang-orang yang lemas. Orang-orang yang malas, enggak. Semangat mereka itu. Rekarta ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Kita akan kembali bersama hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadith Abu Hurairah. Dan kita sedang membahas Iyadatul Maril, tentang hak muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain. Yang pertama tentang salam, Dan yang kedua, iadatul marid, menjenguk orang sakit. Dan sudah kita jelaskan, menjenguk orang sakit hukumnya apa, hadirin sekalian? Nah, fardu kifayah. Apabila sudah ada yang jenguk atau sudah di ini sama keluarga, maka gugur. Dan ini sangat relevan. Karena kalau kita katakan fardu ain, nggak ada, mungkin nggak ada yang bisa melakukan hal itu. Kerjaan kita tiap hari keluar masuk rumah sakit terus. Bagus, tapi siapa yang bisa melakukan hal tersebut? Ila insya Allah, mungkin hanya 1-2 orang yang bisa. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan sedikit tentang adab-adab tentang atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menjenguk orang sakit. Karena khususnya dalam kondisi pandemi, poin ini sangat relevan buat kita. Jadi perlu kita tekankan. Dan perlu kita ketahui, kita gak bahas seluruh adab atau seluruh hal-hal yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Karena yang pertama, sebagaimana kita bahas, kitab ini bukan untuk membahas sesuatu secara komprehensif, tapi menekankan poin-poinnya. Makanya lihat Imam Nawawi gak membawakan seluruh dalil yang berkaitan dengan sebuah bab. Dan bukan berarti beliau nggak ngerti, enggak, beliau imam. Namun inilah karakter, dan kita berusaha berjalan di karakter tersebut dengan segala keterbatasan kita. Jadi ini nggak semua adab atau nggak semua hal, karena memang ini bukan konteks untuk mengkaji secara komprehensif, tapi menekankan hal-hal yang terpenting atau yang penting. Dari yang penting juga, terus juga karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu, hadirin. Jadi semoga Allah sempurnakan dan semoga Allah berkahi yang penuh kekurangan ini. Yang pertama, hadirin sekalian, masalah iadatul marid atau menjenguk orang sakit itu niat yang ikhlas, yang lurus. Niat yang ikhlas dan lurus. Karena sebuah konsep yang baku dan sederhana, innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Kalau kita niat menjenguk orang sakit mengharapkan wajah Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang kemarin kita bahas. Kita mendapatkan pahala 70.000 malaikat. Kita mendapatkan kebun di surga. Kita mendapatkan ada banyak hal yang sudah kita, sebagainya sudah kita sampaikan kemarin. Dan kita tahu innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung niat. Sebaliknya, sebagaimana kalau kita menjenguk orang sakit hanya sebatas dunia, kita menjenguk orang sakit hanya sebatas karena dia teman kita, itu aja. Nggak ada berharap wajah Allah, nggak meniatkan mengharapkan pahala. Cuman karena dia teman saya atau dia sahabat saya, atau menjenguk orang sakit karena diajak saudaranya atau diajak sahabatnya. Habis meeting sama sahabat dia, terus kata sahabatnya, dia nanya, lo mau kemana abis ini? Gue nih lagi ada kerjaan nih. Gue mau survei tempat bagus banget, gue ikut dong. Tapi sebelum itu gue harus jenguk teman gue yang lagi sakit. Siapa? Si Fulan. Oh, si Fulan lagi sakit. Iya. Ya gue harus jenguk karena nih jam besoknya jam segini. Jadi gue jenguk terus gue mau survei tempat. Oh, nggak bisa survei tempat duluan? Nggak bisa, jam jenguknya jam segini. Yaudah deh gue ikut deh gitu. Jadi dia jenguk orang itu cuma gara-gara pengen survei tempat, dan yang mau survei tempat mau jenguk orang sakit dulu. Oleh karena itu, jamaah sekalian, niatnya itu penting banget, hadir. Niat niat biar kita dapat pahala, didoakan 70 ribu malaikat, bayangin, dari pagi sampai sore, atau dari sore sampai pagi. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi niat, apa niatnya nih? Makanya kalau kita udah niat jenguk orang sakit, tapi ternyata gak bisa, misalnya gak bisa masuk, atau pas lagi operasi, atau saudara kita yang kita jenguk lagi gak sadarkan diri, lagi dalam pengaruh bius, atau pasca operasi, dia gak tahu kita datang, atau la qadarullah lagi koma, lagi gak sadar, atau lagi masa kritis, sehingga orang tersebut gak bisa terharu biru ketika kita datang, gak bisa berlinangan air mata, gak bisa mengucapkan terima kasih banyak, kedatangan lo sangat berarti buat gue, gak bisa dia ngomong gitu karena dia lagi gak sadar, dia gak tahu kita datang, atau dia gak bisa mengucapkan jazakumullah khairan atau jazakillah khairan, semoga Allah kasih pahala buat engkau, gak bisa. Tapi kalau niat kita ikhlas, Allah tahu. Allah tahu. Dan kita dapat pahala dan kita enggak merasa rugi. Ya kalau tahu nanti aja kita datang pas dia siuman. Ada kadang-kadang orang gitu tuh. Ini lagi kritis. Oh, berarti dia enggak tahu dong kalau gue datang. Nanti aja pas dia siuman. Ya kalau dia siuman hadirin. Justru kan kalau kritis kita datang kita doain. Jangan pernah remehkan doa. Kalau kita bisa datang gitu, justru pada saat-saat gitu tuh penting kita doain dan seterusnya. Jadi jangan nunggu nanti aja nanti. Masih kayak gini nih. Kecuali kalau gak boleh dijenguk itu beda. Kecuali kalau tidak bisa dijenguk. Allah lihat kok. Allah lihat. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Disyariatkan menjenguk orang sakit walaupun yang sakit itu anak kecil. Sebagaimana Imam Bukhari menulis bab dalam kitab sahihnya, bab iyadah asibian, bab menjenguk orang menjenguk anak-anak yang sakit. Makanya kan Nabi kan pernah menjenguk dan Nabi menangis. Ketika jenguk cucu beliau. Lalu ketika nangis ditanya sama Sa'ad, "Mahadha ya Rasulullah? Kok nangis ya Rasulullah?" Kan terkesan kalau orang yang alim, agamanya kuat itu kan tegar, gak nangis. Tapi Nabi SAW nangis. Apakah beliau terpukul? Kata Rasulullah, "Hadhi rahmah." Ini air mata rahmat. "Wada'aha Allahu fi qulubi man sya'a min ibadihi." Ya Allah berikan kepada hati orang yang Allah kehendaki, hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya yang Allah sayangi adalah dari hamba-hambanya adalah orang yang bisa mengekspresikan kasih sayang dan mengungkapkan kasih sayang. Jadi orang yang penyayang dan bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Jadi Nabi nangis. Jadi enggak masalah. Penjenguk begitu ngejenguk tuh nangis gitu, gak masalah, tapi nangisnya tuh sayang, karena sayang, bukan karena gak terima takdir Allah. Nabi SAW menangis ketika cucu beliau sakit keras. Kita lanjutkan. disyariatkan menjenguk orang sakit walaupun orang sakit itu tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Atau kehilangan akal sehat, misalnya. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi, dan ini salah satu bukti keikhlasan kita dalam menjenguk. Bukti keikhlasan kita dalam menjenguk. Dan Nabi SAW pernah menjenguk Jabir bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan Jabir mengatakan, fawajadani ugmi alayya. Dan waktu Nabi SAW dan Abu Bakar menjengukku, aku dalam kondisi gak sadar. Ugmi alayya. Aku dalam kondisi pingsan atau gak sadar. Hadits Bukhari dan Muslim. Dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa tetap disyariatkan? Karena banyak maslahat dan banyak manfaat. Di antaranya apa? Di antaranya doa. Kata beliau, "Wa ma yurja min barakati du'ail 'a'id." Apa yang diharapkan dari keberkahan doanya yang jenguk? Doa justru begitu lagi, kondisinya agak menurun nih kayak gini. Itu orang yang soleh, yang bisa jenguk-jenguk hadirin. Karena barokah doa yang jenguk itu penting. Apalagi orang itu imannya bagus, tauhidnya bagus, jaga hak Allah selama ini, itu kalau jenguk dan doain kita tuh Masya Allah. Jadi tetap, jadi bukan nanti aja tunggu ini ya, tunggu baikan. Ini masa-masa berat ini tuh penting didoakan. Terus yang berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya ucapkan secara enggak runut ya. Di antaranya dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk memberikan support ke keluarga yang sakit. Capek loh, jadi ngejagain yang sakit tuh kan capek fisik, capek perasaan lo sedih gitu loh, ikut tertekan gitu, gimana nih gitu. Misalnya kalau yang sakit orang tua kan anak bisa terpukul, atau yang sakit anaknya orang tua terpukul, yang sakit suami istrinya terpukul. Jadi ketika kita jenguk itu kita kasih support ke keluarga. Jadi walaupun yang sakit lagi tidak sadarkan diri, atau mungkin lagi operasi, lagi pengaruh bius, lagi segala macam, itu keberadaan orang yang jenguk itu penting buat keluarga. Itu poin. Jadi tetap disyariatkan. Yang diantara adab dan hal-hal yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit, disyariatkan menjenguk orang sakit walaupun sakitnya ringan. Sakitnya ringan. Dari Zaid dalam hadis keluarga Imam Abu Dawud, Zaid mengatakan, "Adani Rasulullah SAW min wajain kana bi'aini." Rasulullah itu pernah menjenguk aku waktu aku sakit di mataku, di salah satu mataku. bukan berarti sakit mata itu ringan, enggak, tapi ini dalam konteks bukan penyakit yang serius di mata gitu. Jadi kata para ulama, walaupun ringan, kalau kita bisa jenguk, kita ada waktu, daripada waktu dipakai buat gak jelas, untuk hal yang mubah, yang berlebihan, kadang-kadang sia-sia, kadang-kadang jatuh ke maksiat, ini pahalanya gede, dapat doa 70 ribu malaikat. Nah kadang-kadang kan kita suka apa, suka ini, suka membedakan ya. Jadi kadang-kadang si fulan sakit ya, lagi sakit, kapan kita nyuk, tenang aja gitu loh, gak opname kok gitu loh. Jadi seakan-akan menjenguk itu identik ketika seseorang itu diopname rumah sakit. Enggak ringan kok, di rumah aja dia. Oh yaudah deh. Gitu. Loh, ada banyak orang tuh sakit keras tuh gak diopname hadirin. Ada orang sakit serius tuh lebih misalnya memilih pengobatan timur atau ya dia gak mau ke rumah sakit aja, atau gak mampu ke rumah sakit, gak ada uang, atau karena faktor gak ada yang ngurus segala macam. Jadi kadang-kadang, atau misalnya kita jenguk kok, oh tenang aja udah pulang kok dari rumah sakit. Padahal kita ada waktu nih, kecuali kalau kita ada hal yang ada penghalang yang lebih wajib dan seterusnya, akhirnya kita batal. Padahal bisa jadi orang pulang ke rumah sakit udah sembuh 100% belum, bisa jadi masih ini harus, atau misalnya nggak ada biaya, atau misalnya ada orang nggak betah aja di rumah sakit, jadi secepat dokter kasih izin dia langsung pulang, dia nggak mau nunggu benar-benar aman gitu, atau dia paksa pulang, nggak, saya mau pulang aja deh. Jadi di sebagian kita itu jenguk itu identik kalau masuk rumah sakit. Gak semua tentu saja, terus sebagian tak ada kesan demikian, dan itu kurang tepat. Walaupun sakit sedikit gitu loh, kalau kita bisa jenguk lah. Gitu. Contohnya sakit apa? Jerawat. Gak usah jerawat. Saya selain jerawat apa? Selain jerawat. Nah, jerawat sakit ya? Sakit, itu kulit kan? Ada masalah kulit. Sakit apa kira-kira? Hah? Tipes ringan itu? Wih, Masya Allah tuh nih. Kayaknya beban hidupan tuh berat. Sampai tipes dibilang ringan. Tipes mah serius lah. Gak tipes serius kan? Anda pernah tipes lebih dari satu kali, serius, ringan. Ya, ya mungkin mungkin lagi ngenak badan gitu loh. Migran ringan nggak? Nggak ya, tapi ketakar lah, migran ketakar, tapi saya nggak berani banyak ngomong ya, ini bukan ranah saya. Atau yang pusing-pusing dikit lah, pusing-pusing. Gitu, bisa. Demam yang aman, cuman misalnya gak sampai 38 gitu, tapi udah dia butuh bed rest. Kita mampir dulu ya gitu, jenguk gimana kabar sebentar, doain udah selesai. Artinya ini gak ada, poinnya gak ada ruginya gitu loh. 70 ribu malaikat tuh gak mungkin, gak worth it gitu aja poinnya. Jadi jangan, tapi kan dia cuma sakit itu, jangan ingat 70 ribu malaikatnya. Ingat kebun di surga gitu lah. Kebun di surga dia. Kebun di surga. Ya simpelnya gini deh. Kalau misalnya teman kita ada yang cantengan gitu lah. Cantengan misalnya. Terus tawarin, kalau Anda jenguk dia, Anda dapat kebun di Jalan Tamrin misalnya. Ada kebun gak sih Jalan Tamrin? ya menganggap aja mungkin ada lahan kosong gitu sebelah gedung apa gitu. Kira-kira kita jenguk nggak? Oh jenguk. Kalau perlu kasih buah, kasih segala macam, semua kita kasih. Memang kebun di Jalan Tamrin. Ya, ini kebun di sorga, hadirin. Kecuali kalau kita nggak bisa, kecuali kalau kita ada ini dan seterusnya. Kembali ke fardu kifayah itu. Tapi kalau bisa tuh jangan diremehkan. Atau kalau nggak bisa kirim apa gitu lah. Berapa itu dapat pahalanya juga. Allah Ta'ala. Yang berikutnya, iyadatul marid fi waqtin la yasyuku 'alaih. Di antara adab juga jenguk di waktu yang tidak memberatkan dia. Waktu yang tepat. Jenguk di waktu yang nyaman gitu lah. Itu penting. Dan ini bayangkan waktu kayak gini itu dibahas oleh para ulama loh hadirin. Dibahas oleh para ulama. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah, itu pernah menjenguk seseorang di bulan Ramadan. Dan beliau jenguk di waktu malam. Pada buka gitu. Waqala fi syahri Ramadan yu'adu bilail. Kata beliau, di bulan Ramadan itu waktu menjenguk pada maghrib. Waktu malam. Gitu. Artinya, ini dikembalikan kepada urf dan kondisi yang sakit gitu. Dan penyakit yang biasa dialami oleh masyarakat di waktu tertentu atau di tempat tertentu. Jadi poinnya adalah bahwa para ulama membahas tentang waktu menjenguk itu adalah waktu yang nyaman buat yang sakit. Jangan sampai kita datang di waktu yang membuat yang sakit itu nggak tidur, kecapean, terlambat makan. Karena kita datang pas waktu makannya dia gak enak, dan kita ngobrol terus gitu ya. Akhirnya dia terlambat makan. Kita pulang dia drop gitu, Masya Allah. Jadi kita pulang dia drop. Udah gak ngedoain segala macam, datang jam sekian. Tapi ini dikembalikan ke kondisi masing-masing. Ada penyakit yang aman dan seterusnya, udah tinggal ini segala macam, yang masih oke lah, dijenguk misalnya jam 9 malam, atau 9:30, terus juga ruangnya VVIP yang bebas keluar masuk. Atau memang kita ditunggu misalnya. Jadi mau kita mau datang jam 10 malam pun, itu menyenangkan, membahagiakan si yang sakit. Ada yang gitu. Gitu loh. Ada. Itu poin. Jadi kalau menyenangkan dan gak ganggu, ya insya Allah masih. Pokoknya ya, makanya kan waktu yang gak mengganggu dia. Ingat gak yang saya cerita tentang apa, nyasar ke Monas itu? Nyasar ke Monas. Itu kan sahabat kami yang menjenguk saya waktu saya sakit waktu itu. Yang dari Bintaro mau terus nyasar dulu ke Monas. Itu sampai rumah 11:30 malam. Gitu loh. 11:30 malam. Antum pernah dijenguk jam 11:30 malam? Nah itu pengalaman saya dijenguk 11:30. Tapi sangat menghibur gitu loh. Apalagi pas dengar ceritanya muter-muter begitu. Sangat menghibur sekali. Dan semoga berkah, makanya jadi konten. Jadi semoga beliau dapat pahalanya juga tuh. Jadi karena ya itu tadi tulus, nahsabu kadzalika wallahu hasibuhu ya. Allah zakalah. Kita nilai begitu. Terus ya itu tadi gak ngerti jalan. Pokoknya main nekat mau jenguk gitu loh. Muter-muter bayangin. Kok bisa itu sampai Monas? Itu sampai rumah 11:30 malam. Gitu loh. Dan karena kami udah dekat, itu anaknya begitu masuk, yang langsung dituju apa sama anaknya? Meja makan. Bayangin. Yang sakit siapa? Yang makan siapa? Itu langsung meja makan-makan. Cerita pulang jam 12:30 kalau gak salah. Alhamdulillah menghibur. Sangat menghibur. bahkan membuat saya jadi bersyukur. Alhamdulillah, ternyata cobaan saya dibanding beliau ini lebih parah cobaan beliau, saya muter-muter begitu. Jadi membuat yang sakit itu bersyukur tuh masya Allah gitu. Alhamdulillah, semoga boleh dapat pahala. Jadi intinya tapi pada umumnya janganlah kita jenguk jam 23:30 malam, tega banget. Secara umum ya, tapi kalau memang kita ditunggu, kita dinantikan sama yang sakit, udah kapan yang datang? Makanya kan ada jam besuk, itu kan nggak ngasal kan hadirin, itu dokter-dokter udah menetapkan. Kadang kita aja suka bandel gitu loh, kita ini suka bandel. Saya semoga Allah ampuni kebandelan kita. Padahal itu penting, jadi itu ada syariatnya tuh hadirin. Jam besuk itu tuh, itu ada pembahasannya dalam agama kita. Antum bayangin agama kita ini masya Allah hadirin, luar biasa nih agama kita. Sampai jam besuk ada aturannya dalam agama kita, dibahas para ulama kita. Allah Ta'ala misal. Yang berikutnya, salah satu adab dan yang dilakukan penjenguk ya, dan ini disyariatkan adalah bertanya tentang penyakit dan kondisi. Dan kita harus lihat, kita harus baca kondisi. Bisa tanya ke yang sakit atau tanya ke keluarganya. Karena ada beberapa kasus kondisi real itu gak disampaikan ke yang sakit oleh keluarga. Atau yang sakit tahu, tapi karena penyakitnya berat, gak tepat kalau kita nanya ke beliau, dan akhirnya beliau ingat lagi penyakitnya, atau terbawa perasaan terhadap penyakitnya, akhirnya gak memberikan dampak positif. Jadi udah sama yang sakit, udah kasih kegembiraan, kasih keceriaan, doain, dan kita bicara serius tentang penyakit sama keluarga. Atau mungkin harus tindakannya angkanya besar, dan yang sakit kalau tahu bahwa nggak ada uang segala macam atau angkanya sekian, itu bisa tambah memperburuk kondisi. Bicara sama keluarga gitu loh. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, maka manusia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib dalam hadis Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Ya Aba Hasan, wahai ayahnya Hasan, kan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kan Al-Hasan radhiyallahu ta'ala. Kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi atau hari ini? Qala asbaha bihamdillahi bari'ah. Kondisi beliau saat ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dia tanyanya ke Ali bin Abi Thalib. Ini penting. Jadi kalau bisa jadi yang paling maslahat manfaat tanya ke pihak keluarga. Itu penting. Saya pernah, karena orang yang sakit itu, apalagi kalau yang jenguk banyak ya, itu kalau setiap penjenguk nanya kondisi ke beliau, itu bisa jadi setelah semua pulang tuh drop lagi loh, karena capek nyeritain. Dan itu pernah kejadian tuh banyak. Setiap yang penjenguk, ceritain dong gimana kejadiannya atau gimana, apa sih yang dirasa, cerita tok. Udah selesai nih, datang satu lagi, ulang, aku belum dengar, gimana ceritanya, cerita lagi dari A sampai Z. Udah pamitan, datang yang ketiga, cerita lagi terus terus. Bahkan pernah waktu waktu itu tuh temen tuh kasih nasihat, kata beliau, gimana kalau antum rekam aja gitu loh. Kalau dulu jadi udah, kalau yang mau dengar apa setel rekamannya. Jadi mendingan pihak keluarga aja, pihak yang sakit tuh santai gitu. Dan ini sekali lagi disyariatkan. Kan ada sebagian orang jamaah itu jenguk orang sakit 2 jam gak pulang-pulang, bicara kemana-mana kecuali nanya kondisi gitu loh. Saking lupanya, hey bro apa kabar, kemarin tuh 3-0, wah lu gak ngeliat golnya ya, bagus banget golnya, cerita ya. Terus ingat gak waktu penalti gak masuk, terus cerita tentang 2 jam, ya gue balik dulu bro ya, harus ada meeting. Pas balik, tadi dia sakit apa ya? Semua dibicarakan kecuali penyakitnya. Ini gak benar. Ih, tadi dia, kita lupa nanya lagi dia sakit apa, gimana kondisi dia sekarang. Udah gak apa-apa, kayaknya dia senang kok kita datang. Udah pulang. Jadi bicara kemana-mana panjang ke lebar, penyakitnya gak ditanya, kondisinya gak ditanya, itu gak tepat lah. Tanya lah. Atau ada kejadian juga itu datang ngejenguk itu malah curhat gitu loh. Ya nah, aku lagi ada masalah gitu, ada tisu nggak, tisu nangis gitu loh. Terus curhat panjang kali lebar, habis curhat, aku agak tenangan sekarang aku plong, aku pamit dulu ya gitu loh. Pulang ini yang sakit dia nggak didoain, nggak segala macam, dia pulang. Ya subhanallah. Makasih banyak ya. Iya, makasih. Deh, pulang. Subhanallah. Itu perlu kita camkan. Adab di antara adab yang lain. Ambil posisi di dekat yang sakit. Dan sebagian para ulama menganjurkan di sisi kepala yang sakit. Sebagaimana ketika Nabi SAW menjenguk seorang salah satu anak Yahudi yang berkhidmat atau yang melayani beliau, itu beliau duduk di sisi kepala anak yang sedang sakit tersebut. Dan posisi penting. Kecuali kalau ada alasan syar'i yang lain. Contoh misalnya penyakitnya bisa menular. Enggak disarankan untuk itu, atau ada radiasi lah, atau gimana. Atau mungkin karena yang sakit misalnya bukan mahram kita. Yang sakit bukan mahram kita, misalnya sepupu kita atau apa, kan harus dijaga. Itu penting. Tapi pada dasarnya kalau aman semuanya, itu pilih posisi yang terdekat dengan yang sakit. Dan sebagian ulama menyarankan kita untuk ambil posisi di sisi kepala. Karena Nabi SAW lakukan hal tersebut di sisi kepala atau di bagian yang bisa dijangkau. Jadi gak usah dipaksain. Jadi kalau di sisi kepalanya ada tabung oksigen, ada alat-alat berat, jangan digeser-geser. Geser. Ini apa sih ini yang gue bikin ribet aja, kan yang diusir sampai ke rumah sakit karena semua alat-alat digeser sama dia. Kalau itu gak bisa di kepala, di sampingnya tuh di kaki gitu. Kenapa? Ada banyak faktor, ada banyak maslahat kata para ulama. Di antaranya kita mudah mendoakan dan meruqyah dia, gitu, sambil megang dia doakan. Terus juga yang kedua, menimbulkan atau memberikan rasa nyaman gitu loh. Rasa nyaman. ngerasain gak sih kalau kita lagi sakit tuh orang tuh jaga jarak, sini dong, enggak, sini aja gitu tuh kan, kenapa ya, gak nyaman. Tapi kalau dekat, aduh, kayaknya kita tuh diterima orang, kita diterima apa adanya tuh dalam loh gitu loh, kita tuh diterima apa adanya gitu, dia gak khawatir sama kita, itu kehangatan yang luar biasa. Makanya kan diisolasi itu berat, gak mudah diisolasi itu. Wong apa COVID yang bisa dikatakan yang jadi pandemi yang banyak banget kena aja masih berat kalau kita diisolasi atau kita dikarantin orang. Bayangin gak sih kalau ada penyakit yang kena hanya si A si B aja, yang lain gak ada yang kena di dunia ini, dan gara-gara itu dia diisolasi dan orang tuh gak boleh dekat sama dia. Wah, itu tuh apa, tekanan batinnya tuh besar, hadirin. Sangat besar. Orang tuh bisa drop. COVID banyak yang drop gara-gara itu kan. Illa man rahima rabbuh, dan semoga Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi berikanlah kehangatan, dukungan moral. Jadi sebatas posisi duduk tuh penting. Sebatas posisi berdiri tuh penting. Semakin dekat kita sama itu, semakin orang, aku diterima ya. Aku enggak diinikan gitu. Terus yang lain, sebagian kita mungkin bisa ngebantu dia, mijitin, mengelus, itu hal yang sangat-sangat bermanfaat bagi yang sakit. Dan sekali lagi, salah satu poin yang harus kita tangkap adalah agama kita ngebahas sampai sedetail ini, hadirin. Agama kita ngebahas sampai sedetail ini. Posisi berdiri atau duduk, jenguk aja dibahas. Allahu Akbar. Luar biasa jamaah. Dan benar gitu loh. Iya, benar juga. Iyalah. Jadi kalau di itu jangan dekat pintu keluar. Sini Mas duduk, enggak, aku dekat pintu aja. Ini mau ngapain sih, mau kabur? Nanti aja. Dekat enggak masalah. Yang berikutnya sedikit lagi. Tabsyirul marid bi thawabil marad. Memberikan kabar gembira, menyenangkan, membangun suasana gembira, suasana positif. Dan di antara yang terbaik adalah menyampaikan tentang pahala orang sakit, keutamaan di sisi Allah bagi orang yang sakit. Makanya ketika Nabi SAW menjenguk seorang wanita Ummul Ala, apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Abshiri ya Ummul Ala, gembiralah wahai Ummul Ala." Ummul Ala lagi sakit nih, suruh gembira sama Nabi, bukan suruh sedih segala macam. Suruh "Abshiri ya Ummul Ala, gembira Ummul Ala." Fa inna maradul muslim yudhibu khotaya. Karena sakitnya orang muslim itu menggugurkan dosa, kama tudhibu naru khabathal dhahabi wal fiddah. Sakitnya seorang muslim menghilangkan dosa sebagaimana api itu menghilangkan karat atau kotoran dari emas dan perak. Jadi misi orang yang jenguk adalah memberikan kegembiraan, memberikan suasana positif, memberikan suasana optimis gitu. Itu baru tenang aja, kasih ketenangan gitu, jangan panik. Kok kamu yang operasi, aku yang deg-degan ya? Loh, jangan bilang begitu. Aku tuh juga deg-degan. Akhirnya udah tambah nih deg-degan kuadrat, nggak ada yang kasih tenang gitu loh. yang terbaik adalah kabar gembira dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih ingetin pahala. Jangan sebatas, walaupun boleh ya, tapi jangan hanya sebatas kasih kegembiraan dunia nanti ini. Kayak misalnya dulu tuh waktu kita, ingat gak operasi amandel dulu? Kita Pak Ustadz, oh ya saya ya, bukan semua orang operasi amandel, mohon maaf. Enggak, dulu tuh kalau kita mau diraih operasi amandel tuh apa sih ini? Es krim, Masya Allah. Ya Allah, bayangkan dulu kita, sebagian kita tuh untuk bisa makan es krim terus operasi amandel dulu. Makanya saking tragisnya kondisi kita dulu ya. Anak yang misalnya tiap sore es krim, Masya Allah. Setiap hari bisa es krim. Apa mereka operasi tiap hari? Kita gak tahu juga. Ngalamin gak sih? Enggak ya? Pokoknya kalau tenang, abis ini operasi, abis apa? Abis ini tuh makan es krim. Bawa semangat es krim. Jadi kita gak ingat bukan pahala. Es krim. Ya mungkin berfungsi sih, tapi kurang afdol lah. Enggak begitu ya? Atau enggak gitu? Atau enggak pernah operasi amandel? Enggak? Oh, saya saja berarti. Enggak apa-apa lah. Dan benar loh, waktu saya keluar dari rumah sakit, tempat pertama kali tuh ke tempat es krim. Kan dulu kan enggak segampang ini kan, es krim apa, jual es krim di mana-mana ada dulu kan harus ke itu tuh, oh itu. Itu senang banget, ikut melipur lah es krim gitu. Atau kalau misalnya apa, sunat kan sakit, masuk sakit gak sih, sakit kan, mau bengkak segala macam, berdarah-darah, apa sih yang di ini kan, fulus. Aduh, udah duit gitu. Gitu. Pokoknya kamu nanti dapat uang, maka itulah, Masya Allah. Ya itulah kira-kira. Terus juga jangan lupa ada berikutnya, ingatkan untuk sabar, harus sabar terhadap takdir Allah. Sabar tuh jangan lupa. Dan kalau bisa ridho, itu yang perlu diingatkan. Jadi ini memberikan kesenangan, memberikan kegembiraan, pahala. Terus sabar tuh jangan pernah lupa. Terus berikut juga yang ingatkan, jangan sampai putus asa terhadap, jangan suudzon sama Allah, itu juga harus diingatkan. Jangan putus asa. Nabi SAW pernah menjenguk seorang wanita, pernah menjenguk Ummu Sa'ib namanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, la tasubbil humma, janganlah kamu mencela demam wahai Ummu Sa'ib. Jangan. Karena huma itu menghilangkan dosanya anak Adam, kata Nabi SAW. Hadis Muslim. Jadi ingatkan, jangan mencela penyakit, jangan putus asa, jangan ngeluh. Itu perlu diingatkan. Jadi itu tuh, bangun kegembiraan, kasih semangat, positif, terus ingatkan tentang sabar, terus jangan sampai yang sakit ini mencela penyakitnya, mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, doakan. Makanya kalau menjenguk orang sakit, hafalin doa dulu. Atau kalau nyontek bolehlah kalau belum hafal. Tapi jangan jenguk tanpa doa tuh, rugi kita hadir. Doakan. Yakin kita doa itu sangat mempengaruhi. Doa itu mengubah. Doa itu bermanfaat. Doa itu. Kadang-kadang banyak di antara kita lupa doa, cuman tapi kan aku udah bawa buah Pak Ustaz. Iya, bawa buah dan doa kan lebih bagus daripada bawa buah doang. Kita doakan saudara kita. Doa itu penting. Doa itu penting. Dan ada banyak doa kan. La ba'sa tahur insyaallah. Masa mengucapkan la ba'sa tahur insyaallah aja enggak bisa. Itu kan kalau udah mentok-mentok la ba'sa tahur insyaallah. Semoga jadi penggugur pembersih dosa insya Allah. Atau misalnya apa doa? Adhibil ba's Rabban nas washfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, misalnya itu. Wahai Rabbnya manusia, hilangkan penyakit beliau ini. Sembuhkan, dan engkaulah maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Kesembuhan yang tidak punya efek negatif dan efek samping sakit yang lain. Ada banyak doa, doakan. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Dan sekali lagi, kalau kondisi misalnya COVID nggak bisa dijenguk segala macam, kita bisa telepon, kita bisa WA, kita bisa kirim sesuatu. Dan Allah Maha tahu bahwa kita bukan karena nggak mau jenguk, tapi karena kondisi. Tapi coba apa yang bisa kita bisa lakukan, kita lakukan. Kita kirim sesuatu kah? Kita kirim, kalau kita tahu orang sakit itu, kita tahu obat, kirim obat atau madu, kita kirim hadirin. Atau penyembuh dari Rasulullah SAW, habbatta sauda misalnya. Kalau kita tahu punya zam, kirim zam-zam. Semoga Allah kasih taufik kepada kita semua, dan semoga Allah kasih taufik agar kita bisa bersyukur ketika kita sehat dan bisa bersabar ketika sakit. Dan semoga Allah sembuhkan yang sakit pada saat ini, dan semoga Allah gugurkan dosa-dosanya dan dosa-dosa kita semua. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.